Khayyib Ibnu Abbas katanya tidak mengkafirkan pemerintahan di masanya, karena pemerintahan di masanya telah berhukum dengan hukum Allah. Hanya saja pemerintah di masa itu punya kesalahan, nah, punya kedzaliman, tapi tidak mengeluarkannya dari Islam. Sedangkan pemerintahan saat ini dikafirkan karena kondisinya berbeda, tidak seperti pemerintahan di masa Ibnu Abbas. Pemerintahan saat ini benar-benar tidak menerapkan hukum Islam. Bagaimana membantah syubhat ini? Nah, ya, ini tidak benar. Pemerintahan kita tidak bisa kita kafirkan. Nah, negeri kita negeri Islam, alhamdulillah. Ya, kita mendapati syiar-syiar Islam di mana-mana dengan bebas leluasa. Ya, kaum muslimin yang merupakan mayoritas di negeri ini menjalankan ibadah tanpa ada rasa takut, rasa khawatir. Ya, semuanya terjamin. Nah, dan pemerintah kita, ya, punya kementerian agama yang memperhatikan, ya, urusan-urusan Islam, kaum muslimin, penentuan masuknya bulan Ramadan, penentuan berakhirnya Ramadan, penentuan Eid, semuanya masya Allah diperhatikan. Naam. Dan urusan-urusan yang lainnya. Baik. Adapun pemerintah kita tidak menerapkan sebagian hukum Islam, misalkan pemerintah kita tidak menerapkan hukum had, qisas bagi yang membunuh tanpa alasan yang hak, rajam bagi yang berzina dan telah menikah, dan seterusnya pengontangan bagi yang mencuri dan yang dicuri sampai pada batas yang terkena hukum had pengontangan. Had itu tidak menjadi alasan untuk kemudian pemerintah dikafirkan. Nah, baik. Kedzaliman yang dilakukan oleh pemerintah, ya, Bani Umayyah di masa itu, nah, luar biasa. Sampai-sampai Naam Al-Husain radhiyallahu anhu, cucu Rasulullah alaihi salatu wassalam, dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyida sabab ahli jannah Al-Hasan wal Husain. Al-Husain adalah pemimpin pemuda penduduk surga. Nah, terbunuh di Karbala pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Dan Ibn Abbas, Ibn Umar dan yang ada tidak mengkafirkan. Dan yang memerintahkan menghadang Al-Husain ketika menuju Kufa adalah Yazid bin Muawiyah yang ada di Syam. Nah, namun memang perintahnya bukan untuk membunuh, namun untuk menahan Al-Husain jangan sampai masuk ke Kufa. Nah, tetapi Ubaidullah bin Ziyad, nah, setannya ini, ya, yang memimpin pasukan itu yang melakukan kedzaliman tersebut, memerangi dan membunuh Al-Husain dalam keadaan Al-Husain sudah rujuk. Nah, sudah rujuk dari keinginannya. Rujuk dengan mengatakan, ya, saya diberi pilihan, dipulangkan ke Madinah, ya, atau beri saya kesempatan, nah, untuk berangkat berjihad di front terdepan sampai saya mati syahid. Namun malah diperangi dan dibunuh oleh Ubaidullah bin Ziyad. Nah, bersama dengan itu Muawiyah, Yazid bin Muawiyah tidak menghukum Ubaidullah bin Ziyad. Luar biasa. Kemudian pada masa-masa berikutnya, Na'am Al-Hajjaj bin Yusuf setelah masuk dalam pemerintahan Bani Umayyah, sejak dari masa Marwan ibn al-Hakam, kemudian lanjut pada putranya Abdul Malik ibn Marwan, Kemudian mengutus Abdul Malik bin Marwan, mengutus Al-Hajjaj untuk menggempur Amirul Mukminin yang berkuasa dan berada berkuasa di Hijaz, yaitu Abdullah bin Zubair, sahabat yang mulia. Naam, Al-Hajjaj menggempur Makkah. Naam, menodai kesucian Makkah dengan menggempurnya. Kemudian membunuh Abdullah bin Zubair yang resmi sebagai Amirul Mukminin di masa itu, Al-Hajjaj bin Yusuf, dan lanjut membunuh orang-orang yang terbaik dari umat ini, sampai terakhir yang dibunuh Sa'id bin Jubair. Nah, tokoh tabi'in, kedzaliman luar biasa. Nah, bersama dengan itu Ibnu Abbas, ulama yang ada pada masa itu tidak mengkafirkan. Nah, di masa ini Hajjaj ini, jadi, nah, Ibnu Umar masih ada, Allah Ta'ala, nah, dan huma. Berapa sahabat masih ada? Anas bin Malik masih ada. Nah, mereka tidak melepaskan bai'at dari ketaatan kepada Hajjaj, kepada Abdul Malik Ibn Marwan. Padahal kezalimannya setingkat itu. Nah, jadi ini tidak benar. Baik. Wallahu a'lam.